الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin kaum muslimat para pemirsa televisi Roja dan para pendengar radio Roja para pemirsa televisi Al-Iman dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan dipertemukan Allah Azza wa Jalla melalui siaran ini, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada kitab Al-Libas, yaitu bab-bab yang di tulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah berkaitan dengan berpakaian dan adab-adab berpakaian. Jadi insyaallah ta'ala kita akan membahas hadis Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa an Abi Juhaifata وهب ابن عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه تاري أبو جحيفة نعم بليو أدلا وهب بن عبد الله رضي الله عنه بليو بركاته قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء في جبة له حمراء من أدم أو من أدم فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له أنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار ولا يمنع. حديث متفق عليه diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Abu Ujaifa radhiyallahu anhu, yaitu Wahab bin Abdullah, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abtahi fi qubbatin lahu hamra من admin, min admin. Kata beliau, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Mekah di sebuah tempat yang bernama Abtah. Abtah ini satu tempat berada di jalan, ya, yang jalan itu terletak di pintu masuk kota Mekah. Pintu masuk kota Mekah ini namanya Abtah. Sebagian ulama ada juga menyebut Al-Batha. Al-Batha. Beliau berada pada fi qubbatin lahu hamra, di sebuah kemah, ya, qubbah artinya al-khaymah, di sebuah kemah yang berwarna merah, ya, min admin, terbuat dari adam, ya, dari kulit binatang yang sudah disamak. Fakharaja Bilalun biwudhu'ihi. Maka Bilal kemudian keluar dan membawa air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa min nadihin wa na'ilin. Maka ada orang yang mengambilnya, ya, dari air wudhu itu untuk berwudhu. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatun hamra'u. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni dari kemah beliau, dan beliau memakai pakaian ketika itu berwarna merah, hullah hamra. Ka'annahu andur ila ka'anni anduru ila bayadi saqaihi. Saya membayangkan, ya, yakni seakan aku melihat putihnya kedua betis beliau. Betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddaa wa addana Bilalun. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian Bilal mengumandangkan azan yang pertanda masuknya waktu salat. Faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Maka aku mencermati, mengikuti, yakni melihat azannya Bilal. Bahkan mulutnya ketika mengucapkan kalimat-kalimat azan itu, aku mengikutinya. Ha huna wa ha huna yaqulu yaminan wa shimalan. Beliau berkata, ya, sambil menghadap kanan, ya, wajahnya dan mengarahkan wajah ke sebelah kiri, beliau membaca hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Thumma rukizat lahu anazatun. Kemudian ditancapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan, yakni semacam tongkat, tancapkan di depan beliau. Fataqaddama fa shalla. Maka beliau maju untuk memimpin salat, dan beliau salat. Yamurru baina yadayhi al-kalb wal himar la yamna'u. Nah, ada beberapa ekor anjing, ya, dan juga beberapa ekor keledai itu melewati dari balik sutrah itu, dari balik di depan beliau sholat, tapi dari di sebelah anazah, yaitu semacam sejenis tongkat yang ditancapkan di depan beliau. Di balik tongkat itu yang ditancapkan di depan beliau itu ada beberapa ekor anjing, juga ada himar, keledai yang melewati, dan beliau la yamna, Nabi SAW tidak mencegah, padahal itu melewati tapi di balik sutra. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang beliau lihat dan beliau saksikan, yaitu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, entah untuk melaksanakan umrah, ya, atau ketika beliau datang ke kota Mekah, maka beliau, yakni Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di pintu masuk kota Mekah, yang namanya Al-Abtah atau Al-Batha, ya. Beliau duduk di atau beristirahat di sebuah kemah. Kemah itu berwarna merah yang terbuat dari kulit. Jadi kulit hewan, kulit binatang yang sudah disamak. Kemudian Nabi alaihi wasallam berwudu dengan air yang dibawa oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ya, dan dibawa oleh Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian ada sebagian sahabat-sahabat yang ikut bersama beliau dalam perjalanan mereka. Mereka pun mengambil air wudu, ya, atau menuangkan air wudu, ya, untuk yang lainnya. Kemudian mereka berwudu untuk mempersiapkan saatnya sholat. Kemudian keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memakai pakaian berwarna merah. Nah, ini menunjukkan bolehnya memakai pakaian berwarna merah. Ya. Ka'anni anduru ila bayat saqaihi. Beliau, ya, sebagaimana diketahui An Nabi SAW, kalau memakai pakaian itu, beliau meninggikan dari kedua mata kaki beliau. Ya, jadi tidak musbil. Ya, tidak panjang sehingga sampai menutupi kedua mata kaki, yang itu memang dilarang dalam agama kita, terutama bagi laki-laki. Ya, jadi kata Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku seperti melihat, ya, aku bisa bayangkan kedua betis Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa beliau mengangkat pakaian beliau, ya, di atas kedua mata kaki beliau sehingga sebagian dari betis beliau itu kelihatan. Ya, fatawaddu'a, lalu beliau berwudu. Ya, wa'addana Bilal, kemudian Bilal memandangkan azan yang menunjukkan masuknya waktu sholat. Ya, kemudian ketika azan, Wahab bin Abdullah memperhatikan cara azannya Bilal. Ya, di antara sunnah yang diajarkan ketika azan itu, ya, tatkala mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dianjurkan orang yang mengumandangkan azan itu menoleh ke sebelah kanan. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kemudian ketika mengucapkan hayya 'alal falah, itu menoleh ke sebelah kiri. Ya, menoleh ke sebelah kiri. Ya, dan ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian Nabi alaihi salam memimpin salat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sholat mereka ini di padang pasir, ya, sehingga beliau menancapkan semacam tombak di depan beliau, ini namanya sutroh. Jadi kita diperintahkan kalau sholat itu hendaknya sholat sendirian atau menjadi imam, itu hendaknya ada sutrah depan kita. Entah itu tembok, dinding masjid, atau tiang masjid, ya. Atau misalnya seorang di luar masjid ketika sholat, maka dia meletakkan sesuatu di depannya. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan, ditancapkan sebuah tongkat. Ya. Semacam tongkat yang ditancapkan depan beliau. Lalu beliau SAW taqaddama, beliau maju, ya, menjadikan tongkat yang ditanam itu, yang ditancapkan itu sebagai sutroh, penghalang. Sehingga ada orang yang lewat di depan, di balik sutroh itu, tidak mengganggu sholat orang yang sholat tersebut. Ya. Dan kita tidak perlu melarang, misalnya kita sholat, depan kita ini ada tiang di masjid itu. Kita jadikan sebagai sutroh. Dan kalau ada orang yang lewat di balik tiang, tidak ada masalah. Kita cegat kalau dia lewat di antara tempat berdiri kita dan tiang yang kita jadikan sebagai sutroh. Kalau dia akan lewat, itu kita mencegah dengan pelan. Ya. Sehingga tidak mengagetkan dengan cara yang baik. Ya. Kalau dia melewati di antara tempat berdiri kita dengan sutra itu. Maka kita mencegah. Tetapi kalau dia melewati di balik tiang, ya, atau di balik tongkat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, maka itu tidak mengapa. Bahkan kata Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, yamurru baina yadayhi al-kalb wal himar, karena ini di tanah lapang, ya, dan di negeri Arab ya juga ada, apalagi zaman dahulu, seperti anjing, keledai, ya, unta. Ya, jadi kata beliau bahwa ada beberapa ekor, apa, ada anjing yang lewat, ya, di balik sutra itu juga ada himar, keledai yang melewati, ya, dan beliau tidak mencegah karena di balik sutra, bukan di antara tempat berdiri beliau dengan sutra itu. Ya, kalau itu jelas harus dikeluar dari kemah beliau dengan mengenakan pakaian yaitu berwarna merah, dan ini diantara dalil, ya, dibolehkan memakai merah, ya, apalagi kalau merah yang ada campurannya, ya, yang ada khilaf diantara ulama itu kalau merahnya itu merah murni tidak ada campuran, ya, itu sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang mengatakan tidak dibolehkan, dan seterusnya khilaf yang ada di kalangan para ulama. Jadi An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab ini tentang dianjurkan yang memakai pakaian putih untuk menunjukkan kepada kita bahwa mengenakan pakaian putih itu hanya bersifat anjuran. Ya. Seorang boleh mengenakan pakaian yang lainnya. Nanti akan dibawakan oleh An-Nawawi pada hadis-hadis berikut ini bahwa Nabi SAW pernah memakai pakaian berwarna hijau. Ya. Jadi ini hal yang tidak mengapa, ya, tidak dilarang, ya, tapi lebih dianjurkan kalau kita mengenakan pakaian putih. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sholat berjamaah, ya, baik dalam safar, dalam perjalanan, kita dianjurkan untuk tetap menjaga sholat berjamaah kita, para musafir, sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat beliau, ya, mereka tetap mengadakan sholat berjamaah, ya. Kemudian juga kita melihat di sini bahwa mereka bersahabat adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkhidmah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, salah satunya adalah dengan membawa air wudu, ya, untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dilakukan oleh Bilal, ya. Bagaimana dilakukan oleh Bilal, berkhidmat kepada guru, ya, berkhidmat kepada syekh, seorang yang alim, ya, ini hal yang bahkan dianjurkan, ini satu hal yang menunjukkan menghormati orang yang alim itu, ya, tapi kita jelas tetap tidak dibolehkan bersikap ghulu, bersikap berlebihan kepada seorang alim. Ya, kita hormati, kita muliakan, namun semua ada batasnya. Semua ada batasnya. Tidak boleh sampai mengkultuskan, ya, kepada orang yang alim tersebut. Ya, kita dianjurkan berkhidmah kepada mereka. Tetapi mengkultuskan mereka, menjadikan mereka manusia luar biasa yang memiliki hal-hal yang sebetulnya tidak mereka miliki, ini tidak dibolehkan. Jadi intinya seorang murid boleh berkhidmat kepada gurunya, ya. Dan bolehnya berwudu itu dengan dituangkan oleh orang lain. Itu hal dibolehkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bersihnya air. Ya, air itu suci selama tidak ada bukti bahwa dia ada najis di dalamnya. Maka al-aslu fil ma'i yani at-taharah. Asalnya air itu adalah air yang suci. Kecuali kalau ada suatu benda najis yang masuk ke dalamnya, ya, yang merubah warnanya, baunya dan rasanya, maka air itu berubah menjadi air yang najis. Jadi pada dasarnya air adalah air itu suci, bisa digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh ragu, ya, atau was-was ketika misalnya kita dalam suatu perjalanan, kita berhenti di satu tempat, kemudian kita misalnya tidak membawa air, tapi di situ ada ya benda, suatu bejana misalnya yang dia menampung air, karena bejana itu memang ada di situ, maka kita tetap menghukumi air itu adalah air suci. Tidak boleh kita was-was, ini air apa ya? Ya kemungkinan air ini air najis, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, tapi kita tetap kembali kepada hukum asal bahwa air itu pada dasarnya suci. Kecuali kalau ada perubahan dalam air itu atau ada bau yang bau najis, baru kemudian kita menghukumi air itu air najis. Tetapi selama tidak ada apa-apanya, air tetap bersih, cuma dia hanya dia itu tergenang di satu bejana, ya, maka kita hukumi air itu adalah air yang suci. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang diperintahkannya seorang yang sholat agar sholat menghadap sutroh. Sutroh itu satu benda yang ada di depannya. Terutama sholat yang dianjurkan memakai sutroh itu adalah seorang ketika dia menjadi imam. Ya. Yang kedua, ketika seorang sholat sendirian. Adapun ketika sholat berjamaah, tidak dianjurkan setiap orang taruh sutroh di depannya, itu tidak ada tuntunannya. Ya. Karena sutronya makmum, ya, itu adalah mengikuti sutronya imam. Nah ini yang patut kita pahami. Ya, jadi kita dianjurkan ketika sholat itu dengan yakni memakai atau ada sutroh di depan kita. Sutroh itu bisa berupa tembok masjid misalnya. Kita datang ke masjid, ya, kebetulan masjidnya tidak ada tiang di tengah. Ya, kita maju ke depan, ke tembok depan itu. Sholatlah menghadap ke tembok itu, jadikan sebagai sutroh. Atau masjid itu ada tiangnya, tiang masjid. Ya, karena masjidnya besar, kita kalau ke depan mungkin butuh waktu yang panjang, maka kita mencari tiang tadi itu, datang ke arah tiang itu, kemudian sholat dengan menjadikan tiang masjid itu sebagai sutroh, ya, antara kita dengan tiang itu. Kalau ada orang bertanya, jadi berapa jarak tempat berdiri kita ketika sholat dengan sutroh itu? Para ulama menyebutkan 3 hasta, ya, jarak antara tempat berdiri kita dengan sutra yang ada depan kita itu 3 hasta, ya, dari ujung jari ini sampai ke siku, 3 ini, 3 hasta antara tempat berdiri kita dengan sutra itu. Kemudian yang juga bisa menjadi sutra adalah orang yang duduk depan kita. Misalnya gini ya, kita datang ke masjid hari Jumat. Masjid sudah mulai banyak manusia. Kita ingin sholat sunnah, ya, ketika masuk masjid. Tahiyat masjid. Ya. Kita boleh kita jadikan orang yang duduk sambil ngaji misalnya, sambil menunggu masuknya waktu, dia ngaji. Dia duduk, baca Al-Quran. Nah, kita jadikan dia sebagai sutroh. Ya. Kita sholat di belakang orang itu. Ya. Dan orang itu di depan kita. Kita jadikan dia sebagai sutroh. Itu di antara contoh-contoh berkaitan dengan sutroh. Dan ini sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib memakai sutroh. Ya, meskipun mayoritas mengatakan anjuran, disunnahkan. Ya, dari sebagian ulama ada yang mengatakan wajib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memakai sutra ketika beliau salat, ya. Itu kalau di masjid. Nah, kalau kita di luar masjid dalam sebuah perjalanan, kita berhenti misalnya di pinggiran jalan, ya. Kemudian kita ingin salat, maka kita boleh meletakkan sesuatu di depan kita sebagai sutroh. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kalau kita telah memakai sutra, maka ada misalnya binatang yang lewat di balik sutra itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Atau ada orang yang lewat di balik sutra itu tidak mengapa, tidak merusak sholat kita. Ya, jadi dibolehkan. Yang kita harus mencegah ketika kita sedang sholat dan ada sutra depan kita, ada orang melewati, ya, berjalan di depan berdiri kita, tempat berdiri kita dengan sutra, itu kita melarang. Kita mencegah dengan tangan kita, ya. Tetapi kalau dia melewati di balik sutra itu, maka tidak mengapa. Intinya bahwa memakai sutra ketika sholat itu, terutama sholat sendirian, ya, atau seorang menjadi imam, ini adalah sesuatu yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di antara sunnah-sunnah azan. Ya. Di antara sunnah-sunnah azan termasuk kita ketika safar masuk waktu sholat, kita tidak turun ke masjid, ya, tapi kita misalnya berhenti di satu tempat, bukan di masjid, kita kemudian ingin sholat di situ, maka dianjurkan juga untuk azan, dianjurkan azan, kemudian iqamah, lalu sholat, ya, ini dalam safar. Jadi azan itu juga dianjurkan ketika seorang safar, apalagi kalau dia misalnya sholatnya agak diakhirkan, ya, sholatnya diakhirkan. Adapun misalnya mereka ketika azan dikumandangkan, mereka dalam perjalanan langsung mereka masuk ke berhenti kemudian masuk ke masjid, sholat berjamaah bersama orang yang mukim di situ, yaitu berarti tidak berdoa azan karena mereka mengikuti orang yang mukim. Tetapi kalau sekelompok orang yang musafir, mereka berhenti untuk sholat setelah, yakni di tempat-tempat lain sudah azan, ya, sudah sholat jamaah sudah selesai, mereka sholat sendiri, ya, bersama kelompoknya dalam safar itu antara 3 orang, 4 orang, maka dianjurkan untuk mereka salah seorang di antara mereka mengumandangkan azan, kemudian iqamah, kemudian sholat. Kemudian juga di antara adab-adab dalam azan, di antara adab-adab dalam azan itu, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, muadzin menoleh ke kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah, menoleh ke kiri. Ya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, menoleh ke kiri dua, yakni ucapan dua kali. Jadi ketika mengucapkan hayya 'alas shalah itu menoleh ke sebelah kiri, yang memalingkan wajahnya ke sebelah kiri. Nah, ini juga termasuk adab-adab azan. Kalau Anda bertanya, Ustaz, misalnya di zaman kita ini, apa masih dianjurkan amalan itu? Padahal kita sekarang misalnya memakai pengeras suara. Jawabannya iya. Ya, tetap dilakukan oleh muadzin. Ya, tetap dia melakukan menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ya, tetap diamalkan karena ini sesuatu yang ta'abbudi, ya, ta'abbudi, ya, artinya bersifat dia itu ibadah, maka dia dicontohkan oleh Bilal ketika melakukannya. Rasulullah SAW hadir dan beliau menyaksikan apa yang dilakukan oleh Bilal, belum menetapkan perbuatan itu, maka ini termasuk sunnah, di antara sunnah-sunnah ketika azan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang imam atau satu masjid hendaknya ada muadzin, tetap ada muadzin dia di situ. Kadang kita jumpai ada masjid-masjid yang dibangun tapi kemudian tidak diurusi masjid itu. Waktu sholat kadang-kadang tidak ada yang azan, kadang-kadang yang azan itu anak-anak kecil, ya, yang mungkin mereka ada najis dalam diri mereka, disuruh azan, Ini hal-hal yang juga merupakan tanggung jawab kita terhadap masjid-masjid Allah. Karena banyak orang sekarang ini giat membangun masjid atau musholla, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak dirawat, tidak diurusi. Ya. Ini hal yang sangat menyedihkan. Jadi orang muslim, ya, kalau ingin membangun masjid, harus ada penanggung jawabnya. Harus ada penanggung jawabnya. Ada azan setiap sholat 5 waktu misalnya. Harus perhatikan. Ada imam rawatibnya. Imam tetapnya. Imam tetap tidak hanya 1 orang. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Ya, karena kadang-kadang imam yang pertama atau imam yang dituakan yang pertama itu mungkin pergi. Mungkin berhalangan karena sakit. Atau dia tidak ada di tempat itu karena suatu hal. Jadi dianjurkan masjid-masjid itu memiliki muadzin dan imam rawatib. Ya, masjid dan muadzin dan imam rawatib. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaknya seorang muslim ketika dia di saat dia mukim ataupun safar, hendaknya dia itu yang selalu menghormati waktu-waktu sholat. Jangan meremehkan. Jangan membiarkan waktu berlalu begitu saja. Di saat masuknya waktu sholat, kemudian dia mengakhirkan sholatnya. Ini perilaku yang ya merugikan orang itu sendiri. Dan menunjukkan bahwa seorang itu tidak atau kurang mencermati, memperhatikan masalah sholatnya. Seorang kalau dia memperhatikan sholatnya, maka insya Allah dia memperhatikan yang lainnya. Ya, oleh karena itu di sini pentingnya ya kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, ya, terutama masalah sholat 5 waktu, ya, sholat berjamaah termasuk, ya, dengan semua ketentuan-ketentuan yang ada yang syariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Rithmata Rifa'a At-Taimi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Rimsah an Abi Rimsata, nama beliau adalah Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu, kata beliau, raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وعليه ثوبان أخضران. Kata Rifa'ah At-Taimi ini, Abu Rimsah, aku pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika itu mengenakan 2 pakaian berwarna hijau. Ini bagian bawah dan bagian atas. Dan berwarna hijau. Thawbani akhdarani. 2 pakaian berwarna hijau. Nah, ini juga menunjukkan tentang dibolehkannya mengenakan pakaian berwarna hijau. Ya. Hadis ini dari Sahih riwayat Imam Abi Daud di dalam Sunan Abu Daud. Jadi dibolehkan dia memakai pakaian berwarna hijau. Ya. Maka kita tetap dianjurkan mengenakan pakaian berwarna putih. Tapi tidak menghalangi kita untuk mengenakan pakaian-pakaian yang berwarna lain selain warna putih tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yawma fathin Makkah wa alaihi imamatun sauda'u. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau adalah dari golongan kaum Ansar. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam dakhala yawma fathi Makkah, beliau ketika masuk kota Mekah di saat penaklukan kota Mekah, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah, wa alaihi imamatun sauda, beliau memakai sorban berwarna hitam. Ya, jadi Nabi Alaihissalam memakai sorban berwarna hitam ketika di hari beliau menaklukkan kota Mekah. Ketika kaum mukminin menaklukkan kota Mekah. Ya. Nah, ini juga dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini untuk menunjukkan kepada kita tentang bolehnya mengenakan ya sorban yang berwarna hitam. Boleh putih, boleh hijau, boleh hitam, ya, ini tidak dilarang, atau warna yang lainnya dibolehkan, ya. Dan ini ada persaksian-persaksian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Sa'id Amr bin Uwairith, ya, wa an Abi Sa'id Amr bin Hurayth radhiyallahu anhu qala كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. كتب أبو سعيد نعم بليه أدلاء عمر بن حريث رضي الله عنه أكو يعني كأني أنظر, sepertinya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengenakan imamah sauda, mengenakan sorban yang berwarna hitam. Qad arkha tarafaiha baina katifai, ya, beliau apa namanya melepaskan, ya, memanjangkan ekor dari sorban itu ke belakang beliau, di antara dua pundak beliau. Dan ini salah satu macam dari cara mengikat sorban itu. Ya. Ada sebagian orang melepaskan di sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Ya. Ada yang apa namanya dilebihkan ibarat ekor, ya, itu diletakkan di belakangnya. Ya. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita tentang warna sorban yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga disebutkan si warna hitam. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaba an-nasa wa alaihi imamatun sauda. Dalam riwayat yang lain, ya, kata Amr bin Uraith radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah, ya, kepada umat, kepada para sahabat beliau, ya, wa alaihi imamatun sauda, sedangkan ketika itu beliau mengenakan sorban berwarna, ini memakai sorban berwarna hitam. Nah, semua hadis ini, ya, hadis Abu Ribthah Rifa'ah At-Taimi, hadis Abu Sa'id Amr bin Huraythim, ya, ini juga menjelaskan kepada kita hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semua menjelaskan tentang bolehnya memakai pakaian berwarna hitam. Boleh memakai pakaian berwarna hitam, ya, ketika khutbah misalnya di hari Jumat atau yang lainnya. Ini hal yang tidak dilarang, ya. Meskipun memakai pakaian putih itu lebih utama ketika khutbah Jumat misalnya. Tapi memakai pakaian yang lain, berwarna lain, ini juga termasuk hal yang tidak mengapa, tidak dilarang. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang memakai sorban. Ya, memakai sorban juga ini dianjurkan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memakai sorban berwarna hitam. Ya. Beliau juga pernah memakai sorban berwarna hitam yang beliau lepas dua ujungnya di belakang beliau. Dua ujungnya di belakang beliau. Nah, ini kita banyak lihat juga, kita saksikan sebagian kaum muslimin, ya, dengan berbagai macam sorban-sorban mereka, apalagi ketika kita melakukan ibadah haji atau umroh, ya, kita di kota Mekah, banyak kita jumpai, ya. Dan ini sebetulnya sudah merupakan busana, pakaian kaum muslimin, ya, pakaian kaum muslimin. Kemudian juga yang perlu ditekankan atau diinformasikan pada kesempatan yang baik ini tentang ketika memakai sorban, ya, atau memakai pakaian, ya, memakai pakaian yang berwarna hitam, ya, ketika memakai pakaian berwarna hitam itu tidak dihususkan pada hari-hari tertentu, ya, tidak, karena ada sebagian orang yang mengkhususkan hari ini dia pakai, setiap hari itu dia pakai sorban hitam misalnya. Nah, ini tidak ada dasarnya, tidak ada dan dasar hukumnya. Oleh karena itu, ini semua bersifat, yakni pakaian bersifat hal-hal yang merupakan adah. Al-adah, apabila kita niatkan kepada Allah, maka dia menjadi ibadah. Ketika kita berniat mengikuti Nabi SAW, mengikuti sunnah beliau, maka ini menjadi suatu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Dari Aisyah Ummul Mukminin beliau mengatakan, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan, fi thalathati athwabin bid, pada tiga lapis kain kafan berwarna putih. Sahuliyatin, ya, sahuliyah ini nama satu kota di Yaman, satu kota di negeri Yaman, yang mana penduduk desa itu atau kota itu mereka memproduksi, ya, yaitu kain, ya. Jadi kufina Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dikafankan fi thalathati athwabin bidin, pada tiga lapis kain berwarna putih, sahuliyah, dari kota sahuliyah, min kursufin, ya, yang terbuat dari katun, dari kapas, kain katun intinya. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Nabi SAW ketika meninggal, ketika dikafani, beliau tidak memakai, tidak dipakaikan, tidak dibuat baju untuk beliau, ya. Tidak pula dipakaikan surban, ya. Tapi langsung dikafani dengan tiga lembar kain putih, ya, yang mengkafani Nabi SAW, yang dikafankan kepada Nabi SAW. Maka dianjurkan kepada kita untuk apa? Yaitu untuk yang ketika melaksanakan jenazah kaum muslimin, pada hakikatnya cukup dengan tiga lembar kain, tidak pakai bajunya, gamis, artinya tidak dibuatkan dari kain kafan itu gamis, ya, tidak dibuatkan dari kain kafan itu untuk sebagai pengikat kepalanya juga tidak, karena Nabi SAW pun demikian diperlakukan ketika itu, ya, kafan dikafani hanya dengan tiga lembar kain yang terbuat dari katun atau dari kapas, ya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menggambarkan kepada kita tentang kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada dasarnya kain kafan laki-laki dan wanita itu sama, ya. Hanya saja ada sebagian madhab, ya, yang menyebutkan bahwa kain kafannya wanita misalnya sampai 5 lapis. Karena ada sarungnya, ada bajunya, ada kudungnya. Ya, itu juga pendapat, ini pendapat madhab. Ya. Pendapat, tapi kalau kita kembali pada asal, ya misalnya seorang jenazah wanita dikafankan dengan 3 lembar kain, kain kafan yang polos, ya 3 lembar kain, maka itu sudah mencukupi. Ya. Sebagaimana kafannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tentang kafan. Dan yang kafan itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama tidak perlu yang mahal-mahal. Karena orang yang hidup lebih pantas pakai yang lebih bagus. Karena orang meninggal itu kainnya itu akan dimasukkan dalam tanah. Jadi kita memakai yang sederhana. Tidak juga jelek. Ya. Ya, tidak juga jelek, tapi juga tidak terlalu mahal, yang sewajarnya kain kafan itu. Jangan berlebihan. Dan uang kain kafan itu untuk ketika seorang meninggal diambil dari harta orang mati itu. Diambil dari harta orang yang meninggal tersebut. Ya. Itu lebih utama. Meskipun mungkin ada sebagian keluarga yang dia ingin menghadiahkan kain kafan untuk saudaranya misalnya ketika meninggal, warnanya boleh-boleh saja. Ya, itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kain kafannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kain kafan beliau itu berwarna putih. Makanya sudah dijelaskan pada pertemuan, pada pembukaan dari bab ini, ya, tentang dianjurkannya kain kafan itu berwarna putih. Sebagaimana juga kain kafan Nabi SAW berwarna putih. Meskipun ada riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu dari 3 kain kafan Nabi SAW itu bergaris-garis. Ya, bergaris-garis. Dan itu boleh, ya, itu juga dibolehkan, dianjurkan untuk yang salah satu dari 3 kain kafan yang digunakan salah satunya bergaris garis lahu a'lam. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa mayat itu tidak perlu tidak memakai gamis dan sorban, ya, cukup untuk orang hidup. Orang mati dikasih kafan selesai, ya. Ini diantara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa anha qalat, juga dari beliau, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi maratun مرحل من شعر أسود. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya di pagi hari, ya, ya, wa alaihi maratun murahalun, dan beliau mengenakan kisah itu ya semacam selimut, intinya kain. Murahalun min sya'rin aswad, ya, yang terbuat dari bulu unta. Sya'r itu bulu unta berwarna hitam. Nah, ini tentang salah satu sifat dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat gambaran tentang pakaian yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dibolehkan seorang memakai pakaian hitam sebagaimana sudah sebutkan tadi, ya, dan tidak perlu ada hari-hari tertentu. Tidak perlu ada hari-hari tertentu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin." Pernah suatu ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dalam sebuah perjalanan. Faqala li, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada aku, ini mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu, "Ama kama'un?" Nabi sallallahu bertanya kepada Al-Mughirah, "Kamu punya air enggak? Kamu bawa air ya atau tidak?" Qultu na'am, kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, "Ya, ini aku bawa air." Fanazala an rahilatihi ya, famasha hatta tawara fi sawadil lail. Maka beliau Nabi sallam turun dari kendaraannya, entah dari untanya atau keledai beliau, intinya turun dari kendaraan beliau. Lalu kemudian beliau pergi jauh dari pandangan manusia di malam yang gelap itu. Beliau menjauh sampai betul-betul tidak kelihatan. Ya, fi sawadil lail, sampai beliau itu hilang di kegelapan malam. Summa ja'a fa'afradtu alaihi. Kemudian beliau setelah buang hajatnya, kemudian beliau kembali dan aku yang menuangkan kepada beliau air minal idawati. Fa'afradtu alaihi minal idawati. Maka aku pun kemudian menuangkan beliau yang untuk air wudu dari sebuah bejana. Faghassala wajhahu wa alaihi jubbatun min sufin. Maka beliau kemudian membasuh wajah beliau, yakni ketika berwudu, wa alaihi jubbatun min suf. Ketika itu beliau mengenakan jubah, pakaian baju dari terbuat dari kain wol min suf. Falam yastati an yukhrija dhira'aihi minha. Maka beliau tidak bisa mengeluarkan tangan beliau dari jubah itu. Ya, karena memang dibuat sempit. Ya. Falam yastati an yukhrija dhira'aihi minha. Beliau tidak bisa mengeluarkan tangan beliau sampai siku ini dari jubah tersebut. Hatta ukhrija huma min asfalil jubbati, sampai-sampai aku yang mengeluarkan ya tangan beliau dari jubah bagian bawah. Ya, Nabi sallam yang Al-Mughirah yang mengeluarkan tangan beliau. Fatahiratain, karena aku ketika mengenakan kedua sepatu tersebut dalam keadaan berwudu. Wa fi riwayatin wa alaihi jubbatun shamiyatun dayyiqatul kummain. Dalam satu riwayat bahwa ketika itu Nabi SAW mengenakan jubah ya shamiyah, produk dari negeri Syam, dayyiqah al kummain, yang memang kedua tangannya sempit. Memang saya dibuat kedua tangan jubah itu sempit. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, anna hadhil qadhiyah kanat fi ghazwati Tabuk, bahwa peristiwa ini, kejadian yang dikisahkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ini ketika perjalanan tatkala perang Tabuk. Nah, hadis ini di sahih dari Imam Al-Bukhari ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, yang diambil dari hadis ini di antaranya adalah adab-adab di dalam buang air dalam qadaul hajah. Itu kita diperintahkan ya untuk apa? Ketika buang hajat mencari tempat yang jauh dari tempat jalannya manusia. Karena ada hadis tentang sabda Nabi SAW, ya, jauhilah kalian dari dua tempat yang selalu dilaknat oleh manusia. Jangan kalian buang air di tempat itu, karena akan dilaknat. Yaitu di jalan orang manusia atau di bawah pohon yang rindang. Karena tempat orang beristirahat. Tahu-tahunya misalnya ada kotoran, ini orang akan marah. Jadi Nabi SAW orang yang sangat menjaga adab-adab dalam Islam ini. Beliau adalah contoh teladan bagi umat ini. Maka ketika beliau ingin buang air ketika itu, ya, beliau bertanya kepada Al-Mughirah, kamu bawa air atau tidak? Ya, kemudian diberikan oleh Al-Mughirah. Lalu Nabi SAW pergi sampai tidak kelihatan. Padahal itu di malam hari. Mereka dalam perjalanan di malam hari. Tetap beliau menjauh. Sudah tidak kelihatan, baru beliau membuang hajatnya. Kemudian beliau kembali kepada ke kendaraannya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan tentang haramnya melihat aurat. Auratnya haram. Kecuali suami dan istri. Ya, kecuali suami dan istri. Ya, jadi aurat manusia itu adalah pada hakikatnya hukumnya adalah haram. Ya, untuk dilihat. Ya, kecuali suami dan istri. Makanya ada larangan tentang melihat aurat orang lain. Ya, hukumnya adalah haram, tidak dibolehkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dibolehkannya, yaitu meminta bantuan orang lain untuk menyiramkan air wudhu kepada kita, menuangkan. Sebagaimana Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau menuangkan air wudhu, kemudian Rasulullah SAW berwudhu dengan air yang dituangkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Hal yang dibolehkan. Apalagi sudah saya sebutkan tadi, berkhidmahnya seorang sahabat kepada Nabi SAW, seorang murid pada gurunya, ya, seorang pelajar kepada syekhnya, ya, ini bagian dari adab-adab di dalam kita menghormati guru kita. Ya, selama kita tidak berlebihan, tidak ghulu, ya, tapi kita membantu boleh, hal yang tidak bahkan dianjurkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kita diperintahkan untuk betul-betul membersihkan, ya, ketika istinja dengan bersih, ya, karena ini bagian dari ajaran Islam agama yang memperhatikan kebersihan. Ya, makanya Islam mengajarkan hal tersebut, adanya istinja ketika buang air besar maupun buang air kecil, karena dalam rangka menjaga kebersihan. Ya, dan Islam agama yang memang agama yang mengajarkan kebersihan. Adapun kalau ada orang yang kotor di kalangan kaum muslimin, itu hanya oknum. Ya, tapi ajaran Islam itu sendiri adalah yang mengajarkan kepada kita kebersihan. Bahkan kita kenal ungkapan tentang an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Dan kebersihan dalam Islam ini tidak hanya kebersihan fisik yang diperhatikan. Lebih dari itu adalah kebersihan hati. Ya. Seorang bersih fisiknya, masya Allah, tapi hatinya kotor. Naudzubillah, untuk apa? Ya. Hatinya hasad, hatinya dengki, hatinya kibir, sombong, angku, ujub. Ya. Itu merusak diri itu. Jadi Islam memerintahkan dua hal ini. Memperhatikan, mencermati kebersihan lahir dan juga kebersihan batin. Makanya kita dianjurkan, diperintahkan berwudu, diperintahkan mandi, bahkan setiap hari Jumat. Ya, minimal misalnya seorang itu mandi di hari Jumat. Ini semua dalam rangka mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. Maka kita tidak perlu terkejut, orang muslim tidak perlu merasa tertekan ketika disuruh mencuci tangan. Hampir setiap saat sekarang ini kita mencuci tangan, ya, karena khawatir dengan apa namanya virus corona. Ini bukan hal yang baru dalam Islam, ya. Membersihkan tangan kita setiap hari 5 kali membersihkan tangan kita. yaitu ketika berwudu. Bagi hal yang bukan hal yang baru dalam Islam kalau masalah kebersihan ini. Nah, oleh karena itu sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, mari kita selalu membersihkan dua hal. Ya, membersihkan fisik, lebih dari itu adalah hati ini. Ya. Hati yang kotor akan menjadikan seorang itu tidak nyaman hidupnya. Ya. Tidak nyaman hidupnya. Kenapa hatinya kotor? Hatinya selalu curiga. Hatinya selalu hasad. Hatinya selalu dengki. Hatinya selalu ya, ada keraguan. Dan berbagai macam penyakit-penyakit hati ada dalam diri seorang. Ini menjadikan orang itu tidak tenang dalam hidupnya. Ya. Tapi kalau hatinya selalu bersih, dia selalu berupaya membersihkan hatinya. Ya. Dia selalu berupaya untuk melapangkan dadanya. Dia selalu berupaya untuk husnudzon pada orang lain. Ya. Akan nyaman hidupnya. Akan tenang hidupnya. Ya. Tapi seorang kalau selalu kotor hatinya dan dia memelihara kotoran hati itu, na'udzubillah. Kasihan. Ya. Hati yang kotor itu menyebabkan apa? Penyakit. Salah satu penyebab penyakit fisik, ya, itu gara-gara apa? Hati yang kotor. Hati yang kotor. Hati yang tidak bersih. Hati yang tidak lapang. Ya. Maka tumbuh kemudian, muncul kemudian berbagai penyakit. Darah tinggi, kolesterol, ya, penyakit sakit gula, ya, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit yang apa namanya yang muncul di zaman kita ini. Salah satu penyebab adalah karena apa? Ya ini, kotornya hati. Ya. Maka bersihkan hati kita. Apalagi kepada sesama kaum, kaum muslimin. Kepada saudara kita kaum muslimin. Ya. Ada orang berbuat kesalahan, kita tegur dengan baik. Kita ingatkan. Ya. Ini semua, yakni tuntunan Islam yang luar biasa. Yang diajarkan kepada kita. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan nikmat Islam. Ya. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu pola hidup bersih adalah bagian dari iman kepada Allah Ta'ala. Bagian dari Islam yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu dibolehkannya mengusap di atas sepatu atau di atas kedua kaus kaki. Dengan catatan, ketika seorang akan mengenakan kaus kaki itu, terutama kaus kaki, dia sudah dalam keadaan berwudu. Ya. Baru kemudian dimasukkan kaus kakinya. Ya. Nanti misalnya batal, ya, batal wudunya, dan dia akan berwudu, itu tidak perlu melepaskan kaus kakinya lagi. Berwudu bagian atas ini, ketika bagian kaki tinggal diusap di atas, ya, telapak kakinya. Diusap kiri dan kanan dan kiri. Terutama mereka misalnya pegawai-pegawai di kantor, yang masuk kantor dengan rapi dan pakaian yang sudah ya, mereka kenakan. Ya, maka berwudu sebelum mengenakan pakaian itu. Nah nanti Anda kalau masuk waktu zuhur, ya cukup hanya mengusap bagian atas. Artinya yang bisa bukan mengusap, ini berwudu, ya berkumur, kemudian mencuci, membasuh mukanya, tangannya, mengusap kepalanya, ya, dan seterusnya. Ketika akan mencuci kaki, ketika akan membasuh kaki, itu tidak perlu melepas kaos kakinya. Cukup mengambil air, ya, dari keran, kemudian kita mengusap di atas kedua kaki kita, telapak kaki kita, sampai melewati kedua mata kaki, diusap saja. Berapa kali? Satu kali. Bukan tiga kali. Satu kali. Jadi Islam dia memberikan keringanan. Ya, mengapa kita sia-siakan keringanan itu? Dan Allah mencintai orang yang memakai keringanannya. Nah, dalam masalah mengusap sepatu atau kaos kaki ketika berwudu, itu bagi orang yang mukim itu waktunya sehari semalam. Bagi orang yang bepergian itu boleh 3 hari 3 malam. Artinya kalau sudah 3 hari 3 malam dia dilepas kaos kakinya atau sepatunya, dia berwudu seperti biasa. Kemudian dia kenakan lagi, dia lanjutkan lagi, boleh ya, 3 hari berikutnya misalnya. Jadi ini tuntunan yang menunjukkan bahwa Islam agama yang betul-betul memberikan kepada kita keringanan, tidak membebani kita hal-hal yang berat dalam agama ini, ya. Maka jangan terlalu memberatkan agama ini, ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah betul-betul berat bagi aku, ajarkan aku satu kalimat yang aku bisa yakni mengamalkannya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan pada orang itu, sudah memperbanyak zikir pada Allah, ya. Hendaknya lisan kamu tuh basah karena berzikir pada Allah Ta'ala, ya. Oleh karena itu Nabi SAW mewasiatkan kepada dua sahabatnya, ya, Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, ya. Ketika Nabi SAW melepaskan mereka, ya, mengutus mereka ke negeri Yaman, beliau memberi pesan kepada mereka, ya, basyira wala tunaffira, yassira wala tuassira, berikan berita gembira, jangan kamu berikan, ya, berita yang membuat orang lari dari agama ini. Berikan kemudahan, jangan kamu menyulitkan. Islam agama yang mudah, tapi kita tidak boleh menggampangkan agama ini, ya. Tapi Islam adalah agama yang banyak memberikan pada kita keringanan, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, bu'istu, ya, bil hanifiyati samhah, aku diutus oleh Allah Ta'ala dan membawa agama yang lurus, yang mudah, ya. Ini Islam. Salah satu ciri Islam adalah memberikan kemudahan kepada umat ini, ya. Oleh karena itu, mari kita betul-betul memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ya. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, supaya kita tuh giat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh gampangkan masalah agama ini. Jangan meremehkan, jangan menggampangkan agama Allah ini, ya. Tapi kita mengambil keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disebutkan tadi tentang pakaian yang sempit tangannya. Ketika Nabi SAW berwudu, ya, beliau kan memakai pakaian yang kedua lengannya itu sempit. Para ulama mengatakan hikmahnya adalah supaya giat dalam perjalanan. Sebab kalau pakai yang longgar, yang besar-besar, mungkin akan merepotkan seorang. Maka beliau memakai pakaian yang tangannya sempit itu, supaya dalam perjalanannya itu lebih giat, lebih tidak menyulitkan dalam perjalanan. Ini hikmah dari apa yang disebutkan tentang pakaian Nabi SAW. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya kita tetap menjaga sunnah-sunnah dalam berwudu, ya, sunnah-sunnah wudu, ya, meskipun ketika kita safar, ketika bepergian, tetap kita menjaga sunnah-sunnah wudu tersebut. Kemudian juga dianjurkannya dan dibolehkannya untuk apa? Ya, mengusap di atas sorban. Misalnya seorang pakai sorban, dia sulit untuk membuka sorbannya ketika berwudu. Sebagian ulama mengatakan maka dia mengambil air, memasukkan sedikit di depan kepalanya, kemudian mengusap di atas sorbannya. Ini juga di satu hal yang memberikan keringanan kepada kita di dalam berwudu. Apalagi mereka yang pakai sorban dan mengikat sorban dan mengikat yang kuat, ya, apalagi sorban yang disebut dengan muhaddakah, yang diikat sampai ke bawah lehernya. Nah, itu tidak perlu dilepas ketika berwudu, ya. Cukup mengusap sedikit di depan bagian muka dengan air, kemudian mengusap di atas sorban. Jadi intinya bahwa memang perjalanan Nabi SAW dan kehidupan beliau semuanya adalah contoh bagi kita dari semua sisi. Beliau sebagai seorang pemimpin kepala negara, sebagai seorang Nabi dan Rasulullah, sebagai panglima dalam peperangan, ya, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang sahabat, ya, semua beliau adalah dijadikan contoh, ya, dan Allah perintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Naqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan yang baik, yaitu bagi siapa? Orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, orang yang mengharapkan pahala di sisi Allah di hari kiamat kelak, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, ya, itu yang menjadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini satu kata yang harus kita sepakati bahwa Nabi SAW adalah contoh teladan dalam semua aspek kehidupan sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam Allah kepada beliau, ya, maka jadilah kita jadikanlah beliau sebagai contoh, ya, apalagi beliau sebagai seorang dai yang penuh dengan hikmah, ya, dengan kelembutan dalam berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau didekati oleh para sahabatnya, ya, dan itu rahmat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi anfaddu min hawlik, maka dengan rahmat dari Tuhanmu engkau bersikap lunak kepada mereka, ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu bersikap kaku keras hati, lanfaddu min hawlik, sahabat-sahabatmu akan pergi meninggalkan engkau. Ini peringatan Allah kepada siapa? Kepada asyraful anbiya, kepada sayyidul khalq sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada penghulunya seluruh manusia, agar beliau itu lembut, ya, agar beliau lembut, ya. Ini yang diajarkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi, makanya beliau dicintai oleh para sahabatnya, ya. Beliau disenangi oleh para sahabatnya karena tidak kaku, tidak keras kepala sallallahu alaihi wasallam. Beliau lembut dengan mereka, beliau memberikan contoh pada mereka, ya. Jadi sikap yang seyogianya ada pada setiap diri dai ulama di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW adalah contoh teladan bagi kita. Tidak ada yang lebih dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih dari Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang beranggapan dirinya yang lebih dari Rasulullah SAW, ini kufur, ya. Yang paling mulia, yang paling lembut, yang paling patut jadikan contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dalam segala hal, beliau adalah teladan kita yang termulia alaihi salatu wassalam. Baik, demikian kajian kita dan ulasan hadis-hadis Nabi sallam dari kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Ba Mualim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin. Dan kami undang Anda para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba angkat penanya pertama melalui line telepon. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu? Dari Ibu Saminah, Ikibino. Baik, silakan Ibu. Ustaz, adakah yang meriwayatkan tentang kain kafan pembungkus mayat itu berbentuk seperti permen? Mohon maaf ya, Ustaz. Yang kedua, apa tergantung pemakaian, Ustaz? Dengan kita memakai air untuk wudu sekian ukurannya, dengan kita membersih-bersihkan rumah satu shower air habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Baik. Untuk pertanyaan pertama, saya kurang jelas di akhir kalimat beliau. Tapi pertanyaan kedua, saya jawab dulu pertanyaan kedua. Tentang menggunakan air dalam berwudu. Ya. Ibu ini bertanya, ketika berwudu kita ada ukuran dalam menggunakan air. Tetapi ketika membersihkan rumah dipakai air yang jumlah yang banyak. Intinya bahwa dalam hal ini kita ini tidak boleh berlebihan, ya, dalam menggunakan air. Kalau berwudu, Nabi SAW berwudu yang satu mud. Satu mud itu kurang lebih seperti ini, ya, air dipenuhkan dalam dua telapak tangan ini satu mud namanya. Nabi SAW berwudu dengan air seukuran kurang lebih satu mud. Alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan hanya, jadi tidak banyak. Nah, kadang-kadang kita betul menggunakan air banyak, sampai yani, cenderung kepada tabdzir atau kepada israf. Ini pun hal yang dilarang dalam agama. Adapun ketika seorang, masih kaitan dengan Nabi SAW, demikian pula ketika mandi, ya, mandi junub, atau mandi ketika hari Jumat, juga kita dianjurkan untuk menggunakan air yang tidak berlebihan, secukupnya, ya, yang tidak berlebihan. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan disebutkan dalam satu riwayat tentang air mandi Nabi SAW itu empat mud alaihi salatu wassalam. Nah, ini menunjukkan bahwa menggunakan air dengan dalam berwudu, dalam mandi, itu secukupnya dan tidak berlebihan. Ya. Adapun dalam hal ketika seorang membersihkan rumah, ya, maka tentu dia menggunakan air seperlunya. Kadang-kadang rumah itu mungkin perlu dibersihkan betul, karena memang kotor, ya. Maka dibersihkan dengan jumlah air mungkin yang lebih, silahkan. Sebatasnya, tapi kadang-kadang rumah itu sudah bersih. Hanya sekedar untuk ngepel, ya, juga menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan. Ada satu hal, kadang-kadang kita ini melalaikan masalah ini. Terbukanya keran di rumah-rumah kita, sementara air itu jalan mengalir sampai tumpah, bahkan mungkin berliter-liter tumpah, mungkin bisa jadi berkubik-kubik lum tumpah air itu. Ini satu perilaku yang betul-betul ya, ini tercela, tidak sepatutnya. Ya, kita bersikap tabdzir atau israf, ya, dalam menggunakan air. Oleh karena itu, kata kunci dalam masalah ini, ya, dalam semua hal, ketika berwudu, ketika mandi, ketika membersihkan apa yang kita bersihkan, yaitu seperlunya. Nabi SAW ketika putri beliau meninggal wafat, ya, kalau tidak salah putri beliau bernama Zainab, itu beliau mengatakan kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau, ya, mandikanlah si mayat ini, ya, 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, ya, sesuai dengan apa yang kalian lihat. Artinya seperlunya. Kalau memang perlu tambahan lebih dari 5 kali, silahkan tambah lebih dari 5 kali mandikan, ya. Nah, ini juga tuntunan dari Nabi SAW tentang kita berbuat, ya, atau menggunakan air itu seperlunya. Jika memang diperlukan banyak, ya banyak, secukupnya keperluan itu. Kalau kita butuhkan hanya sedikit, ya kita lakukan, kita ini hanya sedikit juga, sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Ketika kita melakukan satu aktivitas dalam mencuci atau yang lainnya, jadi intinya tidak berlebihan, tidak israf, ya, sampai membuang-buang air tanpa ada perlunya, ya. Ini yang diajarkan oleh Islam, ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya, pertanyaan melalui pesan singkat sekaligus pertanyaan pertama tadi melalui telepon dari Ibu di Cibinong, yakni terkait dengan kain kafan, Ustaz. Apakah ada riwayat untuk mengikat kain kafan ini seperti permen? Mohon maaf, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya juga dari Bapak Soleh Haji di Bengkulu ingin bertanya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa bila kita ke masjid hendaknya menggunakan pakaian yang bagus dan memakai perhiasan. Mohon penjelasan Ustadz, apa maksudnya pakaian yang bagus dan perhiasan tersebut? Tafadhol Ustadz. Masalah ini ya, yaitu sebelum saya menjawab pertanyaan kedua tentang mengkafani jenazah ya, ada pertanyaan pertama tadi dari ibu yang bertanya itu menyebutkan apakah perlu ya mengkafani jenazah itu seperti membungkus permen ya, ini intinya bahwa diikat ya apa namanya pojok-pojoknya ya yang sewajarnya lah, semua itu sewajarnya, jadi tidak juga terlalu dikencangkan sampai kadang-kadang seakan menyempit jenazah itu, atau juga dibiar agak longgar tapi yang sewajarnya ya. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak sebetulnya contoh-contoh ada di video-video di YouTube misalnya tentang bagaimana kita memandikan jenazah, bagaimana kita mengafatkan jenazah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan itu bisa dijadikan sebagai contoh kita dalam melaksanakan jenazah ya, dalam mengafani, dalam memandikan, dalam mensolatkan ya, bisa kita melihat dan merujuk kepada cara-cara yang sudah banyak tersebar di video ya, di dunia Islam ini. Nah, bisa itu jadi rujukan ya. Kemudian juga ada beberapa macam, kadang-kadang ketika mengkafani jenazah ada sebagian tempat, sebagian daerah yang itu dilipat ininya, ujungnya itu dilipat ke bawah ya, sehingga seakan-akan tidak ada ikatan ya, di sisi kepala dan kaki. Itu hal-hal yang sebetulnya bukan hal yang pokok, intinya dikafankan jenazah itu dengan baik ya, dikafankan jenazah dengan baik, tidak mudah lepas ya, dan apa namanya supaya juga mudah dilaksanakan jenazah orang yang meninggal tersebut. Ini masalah kain kafan. Jadi tidak ada ketentuan harus dikafani seperti mengikat permen ya, tidak juga sih. Ini yang sewajarnya, dan ini sudah banyak diantara kaum muslimin ya, yang tahu tentang masalah ini, terutama mereka yang memang tugasnya untuk biasanya dipanggil untuk melaksanakan jenazah, itu memandikan, mengkafankan. Mereka sudah punya pengalaman. Jadi perlu juga belajar kepada mereka yang melaksanakan hal tersebut sesuai sunnah dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pertanyaan yang berikutnya tentang pakaian, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Surat Al-A'raf ayat yang ke-26, Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adama, Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha, walibasu taqwa dhalika khair, dhalika min ayatillahi la'allahum yatadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk kalian, yaitu untuk menutupi aurat-aurat kalian, menutupi aurat kalian, dan untuk perhiasan bagimu ya. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Nah, ayat ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ini ayat yang menganjurkan kita untuk yakni ketika pergi ke masjid, ketika beribadah, yaitu dengan pakaian yang rapi, pakaian yang baik ya, bukan pakaian yang mahal, tapi pakaian yang baguslah, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini sebagai bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memakai pakaian yang baik ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ada ketentuan-ketentuan misalnya ketika Idul Fitri, ketika di hari Jumat, dianjurkan pakai pakaian yang bagus, ya. Kalau Idul Fitri, pakaian yang paling bagus yang kita miliki, kita dianjurkan untuk memakainya ketika Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ada sebaliknya, ketika kita meminta atau sholat istisqa, sholat minta turun hujan, kita malah dianjurkan memakai pakaian yang sederhana, untuk menunjukkan tawadhu'nya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan tadallul, kerendahan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menghinakan diri kita di hadapan Allah ta'ala, ya. Kemudian Al-Quran ayat 26 surat Al-A'raf yang saya bacakan tadi, itu menjelaskan kepada kita tentang adanya dua pakaian. Ada pakaian lahir yang menutupi aurat kita, ada pakaian batin yaitu takwa, ya. Walibasu taqwa dhalika khair, dan pakaian takwa ini, pakaian batin ini jauh lebih utama untuk diperhatikan. Nah, oleh karena itu kita ke masjid sholat berjamaah atau sholat Jumat memakai pakaian yang rapi, pakaian yang baik, ya, ya. Ini anjuran, ya, anjuran bagi kita, ya. Juga tidak perlu berlebihan, yang sewajarnya, ya. Tapi yang jelas pakaian yang rapi, yang baik, nutup aurat, bersih, ya, untuk kita mengerjakan sholat. Kemudian yang lebih dari itu yang harus kita perhatikan adalah ya hati tadi yang sudah saya jelaskan pada dalam kajian tentang menjaga hati dari penyakit-penyakit hati, agar menjadi hati yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan hati ini akan menjadikan seluruh anggota badan lainnya juga bertakwa kepada Allah ta'ala, karena hati yang takwa. Wallahu ta'ala a'lam. Atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta bertanya begini, Ustaz, sekarang kalau kita melihat orang pergi melayat ke tempat orang meninggal, ada yang memakai baju putih dan ada pula yang memakai baju hitam. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, bagi umat Islam, baju apa yang harus dipakai untuk melayat tersebut? Tafadhol, Ustaz. Sebetulnya tidak ada ketentuan seorang ketika ngelayat harus pakai baju warna ini, baju warna itu, tidak ada ketentuan, ya. Intinya pakai pakaian yang sewajarnya. Tentu ketika seorang, ya, apalagi misalnya ini yang bertanya, seorang misalnya, atau seorang wanita misalnya, ya, ketika dia ngelayat orang, ketika datang ngelayat di keluarga orang yang meninggal itu, ya tentu pakai pakaian sederhana lah. Bukan pakai pakaian yang menarik pandangan orang, mengakai perhiasan-perhiasan, itu tidak diperlukan. Di saat kita ngelayat orang meninggal itu, ya tentu kita menunjukkan apa? Kesederhanaan, ya. Bahwa dunia ini kita akan tinggalkan, bagaimanapun orang itu hidup, dan semua yang dimilikinya, kekayaannya, hartanya, jabatannya, dan apapun yang dimilikinya, akan ditinggalkan. Paling hari itu kita ketika ngelayat ke orang meninggal dalam rangka mengingat akan kematian, ya. Kemudian yang kedua adalah menghibur orang yang ditinggal mati oleh keluarganya, itu intinya. Kemudian mendoakan orang yang meninggal, ya. Makanya tidak ada ketentuan harus pakaian ini dan pakaian itu, ya. Bahkan seorang misalnya ketika dia ada keyakinan dalam dirinya, ya, satu itikad misalnya, kalau ada orang meninggal aku pakai pakaian hitam, ah, ikut berduka cita misalnya, karena pakaian hitam itu lambang duka cita, misalnya demikian, ya, ini pun tidak dibenarkan, tidak ada ketentuan seperti itu, ya. Intinya seorang pakai pakaian yang baik, yang rapi, bersih, ya, sederhana, datang kita ke orang yang meninggal itu, ya. Jadi kalau penanya bertanya apa ada ketentuan harus pakaian warna ini dan itu atau jenis ini dan itu, tidak ada ketentuan, ya. Tapi pakaian sewajarnya, ya, yang baik, dan tujuan kita ngelayat adalah untuk yaitu tadi, ya, menghibur orang yang ditinggal mati oleh keluarganya, mendoakan orang yang meninggal, ya. Dan juga supaya kita ini ingat akan kematian, bahwa kita akan mati, sebagaimana orang ini meninggal, kita pun akan meninggal. Itu intinya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Tafadol ikhtitam dari Antum Ustaz. Muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, ya, saya hanya ingin menyampaikan tentang perlunya kita meningkatkan ibadah kita pada Allah, meningkatkan doa kita kepada Allah Ta'ala, memohon kebaikan dari Allah, karena Allah lah sumber segala kebaikan, dan juga mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari keburukan, ya. Apalagi kita pada hari-hari ini dan di akhir-akhir ini, di sebagian daerah, ya, wabah corona misalnya, itu ada yang meningkat, ya. Nah, ini perlu kita waspada juga dengan tetap mengikuti apa namanya pedoman-pedoman, ya, pengarahan-pengarahan diberikan oleh mereka yang lebih mengetahui tentang hal ini daripada kita, ya. Kita patuhi pun itu tidak akan merugikan kita, ya. Tidak akan merugikan kita. Oleh karena itu disiplin, ya, memakai apa yang kita dianjurkan, diperintahkan oleh mereka, ini hal yang positif, tidak ada negatifnya, ya. Karena kita hidup di masyarakat, kita tidak boleh menjadi sumber penyakit yang menularkan pada orang lain, ya, dan kita pun tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Makanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la dharara wa la dirara, jangan mencelakakan diri kita sendiri, mencelakakan orang lain, atau juga jangan mencelakakan diri kita sendiri, ya. Dan demikian apabila kita memperhatikan masalah ini dan kita terus berdoa mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala, ya, dan berdoa, beribadah agar Allah mengangkat wabah ini, maka pasti Allah akan mengangkatnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah, dan kita harus yakin, ya, bahwa apa yang Allah tetapkan, ya, berupa musibah wabah ini, pasti ada hikmah di balik itu, ya. Pasti ada hikmah di balik hal tersebut, ya. Ini tidak boleh ragu tentang masalah itu. Kita yakin. Dan Allah Maha Pengasih, penyayang. Ya. Kalau ada seorang ibu cinta sayang pada anaknya, Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada bayinya, kepada anaknya. Ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga kita ini tidak putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Allah menguji hamba-hambanya dan apa yang Allah kehendaki. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Untuk menunjukkan kelemahan manusia. Dan bahwasanya mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Yang memiliki kekuatannya Allah. Yang memiliki kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maka disinilah pentingnya kita, ya, untuk terus tazallul, merendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Terus berharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita dan yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Aku luqouli hadza wa jazakumullah khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.